إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Alhamdulillah, yang dengan nikmat-Nya kita bisa menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga majelis yang kita adakan terhitung sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, masih di memetik faedah pelajaran dari surah Qaf. Surah Qaf, surah ke-50. Pada pertemuan yang lalu, beliau telah menjelaskan tentang 4 sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka al-jannah. Wa uslifatil jannati bil muttaqina ghaira ba'id. Didekatkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah jauh. Siapa mereka? Maka kita mengetahui sifat-sifat mereka adalah mereka orang-orang yang memiliki 4 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan. Orang yang raja, yakunu awwaban. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga agamanya dan syariatnya, menjaga perintah dan larangannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang berisi dengan taubat. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan di halaman 18, summa dzakara subhanahu jazaa'a man qamat fi hadhil awsaf. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang ada padanya 4 sifat yang disebutkan di ayat sebelumnya. Balasan bagi mereka Allah Ta'ala sebutkan, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasauna fiha wa ladaina mazid. Ayat yang ke 34-35 surah Qaf. Udkhuluha, silakan kalian masuk ke dalam surga, bisalam, dengan selamat sejahtera. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga tersebut. waladaina mazid, dan di sisi kami ada bahkan tambahan. Ini balasan bagi orang yang disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang memiliki empat karakter yang disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala di ayat yang sebelumnya 31, 32, 33. Maka di ayat 34 Allah Ta'ala sebutkan balasan bagi mereka. Masuklah kalian ke dalam surga bisalah dengan keselamatan, kesejahteraan. Dan orang-orang yang bertakwa yang masukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tahiyyah, sambutan, ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari malaikat, dan dari sesama ahli jannah, penduduk surga. Allah Ta'ala sebutkan di antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-24, bagaimana para malaikat menyampaikan salam kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum, selamatan atas kalian, sejahteraan atas kalian disebabkan apa yang kalian telah bersabar. Wa ni'ma uqbad dar, dan surga adalah sebaik-baik tempat kembalinya, tempat balasan akibat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Salamun alaikum bima sabartum, selamatan untuk kalian disebabkan apa yang kalian dulu kalian bersabar, sabar untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah. Perintah kalian jalankan, larangan kalian tinggalkan. Sabar kalian menghadapi ujian dan cobaan. Sabar terhadap adanya musibah. Kesabaran-kesabaran telah Allah Ta'ala membalasinya dengan surga. Maka, assalamualaikum. Selamat kalian. Allah Ta'ala juga sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Yang Allah Ta'ala beritakan kepada mereka ketika mereka sudah bertempat tinggal di surga, walladzina fiha la yabghuna anha hiwala, yaitu orang-orang yang mereka telah tinggal di surga tidak lagi mereka mencari-cari tempat pindah karena mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan balasan yang sempurna insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dalika yaumul khulud, itulah hari kekalan. Kekal, enggak perlu pindah. Enggak cari tempat yang lain. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika yaumul khulud, itulah hari kekalan. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala telah masuk, tidak akan keluar lagi. Kekal dalam surga, merasakan kenikmatan. Jannatul Na'im, surganya Allah Ta'ala yang penuh kenikmatan. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan Diiringilah orang-orang bertakwa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikirim ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala zumara dalam keadaan rombongan. Dari kalangan penduduk surga. Sampailah mereka datang ke surga, wa futihat abwaabuha, dibukakan pintu-pintu surga. Faqala lahum khazanatuha, berkatalah para malaikat penjaga surga, salamun alaikum tibetum, keselamatan atas kalian. Tibetum, silakan kalian senang, gembira. Wadukuluha khalidin, masuklah dalam surga kekal. Dan ini ayat-ayat menunjukkan bantahan pendapat bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Surga dan neraka adalah kekal adanya. Penduduk neraka masih dibagi-bagi. Ada yang sementara, ada yang kekal. Tetapi kalau penduduk surga, sekali masuk surga kekal. Tidak ada yang sementara. Udkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga kekal di dalamnya. Sehingga datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil maut ala hayati kabs. Nanti didatangkan pada hari kiamat kematian, kematian dalam wujud kambing, kaps, gibas, kambing gibas, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-maut dalam bentuk, dalam wujud kambing gibas. Fayudbahu bainal jannah wan nar, kemudian disembelih, kematian yang dalam bentuk kambing gibas disembelih di antara surga dan neraka, sehingga ahli jannah melihatnya, ahli nar juga melihatnya. Fayunadi munadim, maka memanggillah, panggilan terdengar suara di saat itu setelah kambing gibas yang merupakan wujud dari al-maut, kematian, maka ada suara yang memanggil, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wahai penduduk surga kekal kalian, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut, wahai penduduk neraka kekal, tidak ada lagi kematian. Nah, karena kematian sudah disembelih, dimatikan, yang ada tinggal satu, hidup. Nah, ini ikhwan jazakumullah. Sebagian orang-orang yang mereka mempertuhankan akal, mempertanyakan sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Masa hidup di dunia cuma 60-70 tahun kok disiksa di neraka kekal. Dan sebelum Allah sudah kita jelaskan, ketetapan Allah taala tidaklah berubah. Balasan Allah taala, wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, hanyalah dibalasi untuk kalian secara balasan sempurna dan kelak di yaumul qiyamah. Dan yang demikian Allah taala sudah jelaskan, sudah terangkan kepada manusia melalui ayat-ayatnya maupun hadis-hadis rasulnya alaihi salatu wassalam tentang adanya surga dan neraka. Dan apa saja yang akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dan apa yang menjadi sebab seseorang dimasukkan dalam neraka. Sudah datang hujjah, penjelasan, bayan, maka manusia tidak lagi bisa mengelak. Kemudian lahumma yasauna fiha, mereka di dalam surga itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan di dalam surga pasti terlaksana. Pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ladaina mazidun, bahkan di sisi kami ada tambahan. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ziyadah yang dimaksudkan. Nah, ziyadah yang dimaksudkan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mereka mendapatkan al-husna. Al-husna adalah dari para ahli tafsir surga. Mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan dua tambahan. Apa itu tambahan? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Suhaib bin Sinan, annaha nadhar ila wajhillahil karim, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itulah puncak kenikmatan. Nah, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, yakni setiap hari Jumat. Nah, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ahli jannah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi ahli jannah, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga, dan di sisi kami ada tambahan. Demikianlah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi ahli taqwa, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, summa khawafahum bi ayyusibahum minal halak ma asaba man qablahum wa annahum kanu asadda minhum batsa. Kemudian Allah Ta'ala menanamkan rasa takut kepada mereka untuk mereka ditimpa berupa kebinasaan, kehancuran, malapetaka, musibah. Jadi ayat setelahnya, ayat yang ke-36 surah Qaf, selanjutnya, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asaddu minhum batsa fanaqabu fil bilad hal min mahis. Dan betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Di mana umat-umat yang sebelumnya itu hum asaddu minhum batsa. Mereka adalah orang-orang yang lebih kuat dan lebih makmur, memakmurkan kehidupan mereka. Lebih jaya kehidupannya. Allah Ta'ala binasakan. Panak kamu fil bilad. Mereka pun kemudian berusaha mencari-cari, berjalan di berbagai negeri-negeri untuk mencari jalan keselamatan. Hal mimahis, apakah ada tempat perlindungan bagi mereka, ada tempat yang menyelamatkan mereka dari azabnya Allah, dari malapetaka yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Maka ini adalah Allah Ta'ala sebutkan untuk menanamkan rasa takut. Jangan sampai menimpa kita sebagaimana orang-orang yang terdahulu, yang mereka membangkang, yang mereka durhaka kepada Allah, kepada Rasulnya, sekalipun mereka orang-orang yang lebih kuat, lebih makmur hidupnya, lebih jaya. Namun manakala mereka durhaka, manakala mereka membangkang, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kehancuran menimpa mereka, azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita itu perlu belajar sirah, pelajaran sirah, sejarah. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalu. Apakah mereka tidak mau berjalan? Artinya memperhatikan. Fil'am, apa yang terjadi di muka bumi? Umat-umat terdahulu, orang-orang dahulu, apalagi kita ini orang belakangan, sudah berlalu umat-umat yang sangat banyak, ribuan bahkan ratusan ribu mungkin tahun, abad berabad. Tetapi ikhwanu jazakumullah, perjalanan manusia dari dahulu sampai sekarang, sampai ila masya Allah, waktu yang Allah Ta'ala kehendaki, tidak akan keluar dari sunnatullah, ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan keluar dari apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan, afalam yasiru fil ard, kenapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Artinya memperhatikan keadaan umat-umat. Saya munduru kaifa kana qabli. Hendaknya mereka memperhatikan apa yang menimpa kepada umat-umat sebelum mereka. Damarallahu alaihim, Allah Ta'ala hancurkan mereka, Allah Ta'ala binasakan mereka, Allah Ta'ala timpakan azab, musibah, malapetaka umat-umat terdahulu. Walil kafirina amsalha. Begitulah yang akan berubah bagi orang-orang kafir. Sejaya-jayanya mereka dalam kehidupan dunia ini, seberhasil-berhasilnya mereka, sesukses-suksesnya mereka, tetapi kekafiran itu ada pada mereka, tidak lama akan hancur. Demikianlah sunnatullah. Sebaliknya orang-orang yang iman dan takwa, ikhwan fillah, Allah Ta'ala akan memberikan barokah kepada mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yakhsibun. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan barokati minas sama wal ardh. Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah dari arah langit maupun dari arah bumi. Kemakmuran, barokah, kebaikan Allah Ta'ala berikan dengan iman dan takwa. Walakin kadzabu, namun mereka manusia mendustakan Allah. Fa'akadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan siksa untuk mereka terhadap karena apa yang mereka telah perbuat. Ini sudah sunnatullah dari dahulu kala. Tinggal tunggu aja waktunya. Allah Ta'ala terkadang memperlakukan apa yang disebut istidrot. Istidrot itu Allah undur. Azab siksa ditunda-tunda. Seakan-akan orang yang lalai, yang maksiat, dosa itu terlindungi-bubuhkan dengan kelalaian mereka, dengan kemaksiatan mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan harta yang berkelimang, isi mereka, hiburan yang melalaikan mereka. Namun fanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami berikan istidraj, kami tunda azab. Nanti Allah Ta'ala timpakan sekonyong-konyong tiba-tiba. Min haitsu la ya'lamun. Dari sisi mereka tidak sadar. Lagi asik menikmati kelalaian mereka, hawa nafsu mereka, Allah Ta'ala timpakan azab. Na'udzubillah. Dan yang demikian tentu lebih berat. Ketika azab itu datang, mereka dalam keadaan lalai. Nasallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala di dalam sekian banyak ayat menanamkan ikhwanul jazakumullah satu sisi hasungan untuk iman, takwa, amal soleh, ibadah. Dan Allah Ta'ala sebutkan balasannya bagi orang yang beriman, beramal soleh, orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebutkan supaya terdorong kita untuk iman, amal soleh, takwa. Namun sisi yang lain Allah Ta'ala ikutkan ayat-ayat yang peringatan, keras, ancaman, agar terpanam pada diri kita rasa khauf, rasa takut akan azabnya Allah. Manakala seorang itu lalai, manakala manusia berani durhaka, berani dosa, maksiat terus mewarnai kehidupannya. Ini mesti disadari. Maka summa khawafahu bi ayyusibahu minal halak ma'asaba min qabla man qablahu. Kemudian Allah Ta'ala menanamkan rasa takut, Allah ancam berupa musibah yang menimpa mereka, berupa kebinasaan sebagaimana menimpa orang-orang sebelum mereka. Wa annahum kanu asadda minhum batsa, padahal mereka, orang-orang sebelum mereka itu dalam keadaan lebih kuat, lebih jaya hidupnya. Penguasa sekarang negaranya paling tingginya presiden, kekuasaannya terbatas. Sudah negara-negara gitu. Dahulu kekuasaan mereka lebih beral. Nah, dari kalangan kafir, kalau dari kalangan yang beriman adalah Nabi Daud yang kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman kekuasaannya. Tidak hanya mencakup satu negara seperti Indonesia, ya, Malaysia misalnya. Kuasanya mereka luar biasa. Nah, ketika umat-umat dahulu yang mereka menentang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala binasakan. Wa annahum 'indal halak taqallabu wa tawafu fil bilad. Ketika mereka diambang kehancuran, mereka pun kemudian taqallabu wa tawafu, mencari-cari, berputar-putar di negerinya, mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Hal yang dijuna makhisan wa manja min azabillah, apakah mereka akan mendapati tempat berlindung dan tempat yang bisa menyelamatkan diri dari azabnya Allah? Tentu bisa terbayang kan kalau ada musibah itu. Nah, dari lautnya tsunami, dari gunungnya meletus, yang gak kayak apa manusia. Nah, masih mikirin hartanya, kendaraannya, rumahnya, yang dipikir ada keselamatannya, bagaimana menyelamatkan dirinya. Nah, saat itu adalah yang dipikir dirinya sendiri. Anaknya enggak diingat, istrinya enggak diingat, keluarganya enggak diingat. Nah, cari perlindungan. Cari tempat untuk penyelamatan. Baru kalau dapat, baru ingat di mana ya istri saya, di mana anak saya. Kalau azabnya Allah Subhanahu wa taala itu merata seperti umat-umat terdahulu, ikhwanul jazakumullah, tidaklah orang yang durhaka, kufur, tidak mau beriman kepada Rasul dihancurkan seluruhnya, dibinasakan semuanya. Adapun umat terakhir, umatnya Rasulullah SAW, berdoa untuk tidak dibinasakan oleh musibah seperti umat-umat terdahulu, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat ini sebesar-besarnya musibah, nah, tetap masih ada yang selamat, tidak menimpa seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azabnya itu azab ringan. Tinggal masalahnya orang-orang yang masih diberi oleh Allah hidup, yang diselamatkan oleh Allah, mau sadar atau tidak. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzab akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka adzabul adna, azab yang masih ringan. Tidak sampai membinasakan seluruhnya. Paling mungkin satu daerah, dua daerah, daerah yang lain masih selamat. Kalau umat-umat dahulu seluruhnya, tinggal sisa yang beriman bersama Rasulnya, bersama Nabinya. Kemudian beranak pinak lagi orang-orang yang beriman ini, keturunannya banyak, muncul lagi yang maksiat-maksiat, durhaka-durhaka, kafir-kafir, timpakan lagi azab. Nah, sisa kemudian Rasul dan atau Nabi dan orang yang berimannya. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, ha so'a'da'ullah fawajadu amrallah lahum mudriga. Ha so'a'da'ullah, musuh-musuh Allah, orang-orang yang durhaka, mencari-cari tempat untuk bisa menyelamatkan diri. Namun kenyataannya, fawajadu amrallah lahum mudriga. Mereka pun terkena keputusannya Allah, tidak bisa mengelak. Ini perkataan Imam Qatadah ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir di kitab tafsir beliau. Wa qala Az-Zajjaj, berkata Al-Imam Az-Zajjaj. Az-Zajjaj ini Ibn Zabullah, namanya Abu Ishaq Ibrahim Muhammad, dikenal sebagai ahli nahwu di zamannya tahun 310 Hijriah. Nanti abad ke berapa? Tahun 310 abad 3 dalam sekian. Kalau kita kan abad ke 20 tahun 2000-an abad ke 20 berarti berapa tahun, berapa ratus tahun yang sudah 700 1700 itu ada namanya Imam Al-Zajjad Ahli Nahwu. Beliau menerangkan dalam bahasa punya karangan kitab namanya Al-Mubarrik Az-Zajjaj. Nanti kalau belajar nahwu sering disebutin, termasuk rujukan Beliau mengatakan tawafu wa fattasu falam yarau mahisan minal maut. Menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fanaqabu fil bilad wa hal min mahis. Mereka berkeliling-keliling di negeri mencari tempat perlindungan, cari tempat keselamatan ketika musibah datang, azab datang. Ayat tawafu, mereka tawaf, keliling-keliling. Wafat tasu, dan mencari-cari. Falam yarau mahisa, mereka tidak mendapati tempat berlindung. Tempat yang menyelamatkan. Minal maut, dari kematian. Wa haqiqatu dhalika annahum talabul mahrab minal mauti falam yajidu. Hakikatnya yang demikian bahwasanya mereka mencari tempat lari dari kematian namun mereka tidaklah mendapatkan. Ini khanazabullah. Bagi umat ini ada musibah fitnah berupa azab yang merata. Tapi meratanya tadi menimpa satu kampung, dua kampung, satu wilayah, dua wilayah, satu negeri, dua negeri. Tidak menyeluruh. Ini keistimewaan umat ini. Sehingga bagi orang-orang yang masih hidup, masih ada kesempatan untuk sadar kembali kepada Allah Ta'ala humyarji'un agar mereka kembali. Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Allah Ta'ala timpakan azab, musibah, rusaklah daratan, rusak lautan. Tapi apa sebabnya? Adalah bima kasabat aydin nas. Sebabnya adalah perbuatannya manusia. Liudi kaum ba'dullah di'aminu. Untuk Allah Ta'ala timpakan akibat sebagian dari akibat amalan mereka. Ini baru sebagian. Disebutkan oleh Allah Ta'ala liudi kaum ba'dullah di'aminu. Untuk Allah Ta'ala timpakan mereka ba'dho. Sebagian akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Agar mereka mau sadar. Ini fungsinya musibah, malapetaka, dan ada di antara bentuknya sebagai azab, peringatan bagi orang yang masih diberikan kesempatan, namun juga itu sebagai azab bagi orang yang memang durhaka. Fattaku fitnatal lati la tusibannal ladina dolam minkum khosoh. Takutlah kalian terhadap musibah yang tidak hanya menimpa bagi orang-orang yang dolim saja. Sebuah wilayah, sebuah negeri ketika tertimpa musibah, malapetaka, bencana alam, sebagainya. Yang jadi korban bukan hanya orang yang berlaku dosa saja. Kalau sudah sifatnya ammatil musibah. Musibah itu merata. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Fattaku fitnatal lati la tusibannal ladina dolamu minkum khasr. Takutlah kalian terhadap fitnah. Yang dimaksudkan adalah musibah yang merata. Azab yang merata. Yang tidak hanya menerima menimpa bagi orang-orang yang dolim saja. Ahlu ta'ah, ahlu ibadah, orang solehnya kena imbas kemaksiatannya orang-orang yang bermaksiat, durhakanya orang-orang yang durhaka. Anak-anak kecil yang tidak dosa, kena. Apa sih kan? Namun nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan keadaannya masing-masing dia. Orang soleh ya mendapatkan balasan kesolehannya, orang yang durhaka ahli maksiat yang mendapatkan risiko dari kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun dalam hal musibah yang terjadi di dunia bisa jadi Jangan kemudian kenapa itu di situ ada orang soleh, ahli ibadah, bahkan ada masjid kok ikut rusak dan sebagainya. Itulah fitnah, musibah ketika sudah merata. Latusibanna alladzina dzalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim di antara kalian saja. Dan ini biasanya disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika tidak lagi ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak amar ma'ruf nahi mungkar itu asarnya, pengaruhnya luar biasa. Qala rahimahullah ta'ala selanjutnya, summa ahbaru subhanahu anna fi hadha alladhi dhukira dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sampailah diselesai, sampailah ayat 37 surah Qaf yang menjadi awal pembahasan faedah, di mana Al-Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan rentetan ayat-ayat semisal dalam surah Qaf ini. Allah Ta'ala sebutkan hikmahnya, fungsinya. Apa itu? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat zikra. Al-Imam Katsir menyebutkan zikra ibrah, pelajaran, peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Bagi orang yang dia memiliki hati. Disitulah. Mengambil pelajaran, mengambil peringatan itu menghadirkan hati. Butuh hati. Nah, mudah kita. Bukan hanya sekedar jasad. Bukan hanya sekedar pendengaran saja. Makanya ketika pendengaran dipakai pun awal kosam awah wasahid, atau mencurahkan pendengarannya, mendengar ayat, mendengar penjelasan, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, bimbingan, tapi syaratnya wasahid, yakni syahidul qalb, hatinya ikut hadir, karena letak pemahaman itu di sini. Hatinya dihadirkan untuk paham, ngerti, meresapi. Itulah orang yang bisa mengambil pelajaran. Orang yang bisa mengambil peringatan. Ayat dibaca bahkan dilantunkan dengan begitu indahnya. Tapi kalau hatinya enggak hadir untuk berusaha memahami, mentadaburi ayat, merenungkan, mengambil pelajaran, hatinya enggak ada, dia sekedar bacaan. Mungkin orang sekedar mendengar bagusnya qiraahnya, tilawahnya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari tilawah dan qiraah itu? Kok cuma suaranya saja yang kamu nilai bagus? Ini yang dibutuhkan, butuh yang justru yang pokok adalah mengambil pelajaran peringatan itu. Betapa banyak orang berlomba-lomba menghiasi suara, tilawah, qiraah, bahkan perlombaan diadakan. Ya salah, silakan. Asal dengan sesuai dengan tuntunan, boleh para ulama menjelaskan musabaqah tilawatil Quran, diberi hadiah, boleh. Selama tidak ada unsur judi, selama itu tidak ada unsur penyelisihan-penyelisihan syariat yang lain. Nah ini qiraah musabaqah tilawatul Quran. Yang membaca perempuan. Jurinya laki-laki, yang nonton laki-laki atau sebaliknya. Al-Qur'an di mana? Ternyata sekedar baca. Pengkajiannya tidak ada, karena kalau pengkajiannya ada dengan kajian yang benar, nggak mungkin pelaksanaannya seperti itu. Gitu. Nah, Gak mungkin kemudian sebelumnya diiringi musik-musik, apalagi subhanallah pernah terjadi Ikhwanul Jamuah di sebagian daerah, ya kan? Ya ini dihidangkan tarian daerah. Ya Allah. Tarian daerah, daerah itu. Nah, tariannya itu pakai UTK baja. Na'udzubillah. Ikhwanul Jamuah. Ini loh Al-Qur'an sekedar menjadi hiasan-hiasan suara. Al-Qur'an bahkan sekedar hiasan-hiasan kaligrafi di berbagai masjid, rumah, jual dan sebagainya. Nah, padahal fungsinya sebenarnya adalah inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ada pelajaran, ada peringatan, faedah, manfaat. Tetapi memang mudahnya bagi siapa? Limangkana lahu kolbun. Orang yang punya kolbu, hatinya itu untuk memahami. Bukan sekedar suara ditenggorokan, olah suara di lidah sampai tenggorokan. Itu baru. Bukannya salah. Qiraah ada pahalanya. Tetapi fungsi utamanya Al-Quran adalah memberikan pelajaran untuk diambil petunjuk hidup. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk. Itu yang akan mengantarkan kepada ketakwaan. Bangsa kita ini punya Indonesia ya, kita bicara Indonesia. Karena apa? Cita-citanya apa? Mewujudkan yang insan yang bertakwa kan? Itu ditulis di undang-undang. Kalau nggak salah ya. Menciptakan insan yang bertakwa. Kalau mau bertakwa ini, petunjuknya jelas. Al-Quran sudah petunjuk. Udah ilmu tadi. Nah, ada siapa. Sekali lagi, liman kana lahu qalbun. Orang yang punya jiwa hati, awal kosam awal wasahin atau mencurahkan pendengarannya. Kalau kolbu tadi yang modalnya kolbu langsung bisa, ini sudah dibahas ya kan pembahasan dahulu. Ya ini orang yang memang langsung nyambung baca Al-Quran itu langsung nyambung atau mendengar Al-Quran langsung nyambung hatinya, connect hatinya hidup dengan wahyu bacaan langsung hidup ngerti isinya. Nah yang nggak bisa begitu modalnya telinga. Awal kosama dia curahkan pendengarannya, didengar ayatnya, didengar penjelasannya, tafsirnya, bagaimana. Nah, wasahi tetap kalbunya harus hadir juga. Kalbunya harus hadir. Ini tahapan orang yang butuh dia penjelasan tafsir, butuh perantaraan untuk diberi penjelasan. Penjelasan. Kalau yang pertama tadi langsung. Sumah baro anahu khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa lam yamassahu min ta'abin wala ihya'in takdiban li a'da'ihi minal yahud haitsu qalu innahu istaraha fil yaumis sabit. Selanjutnya ayat yang ke-38. Masuk ke ayat 38. Yaitu ayat Allah Ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lubub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang di antara langit-langit dan bumi fi sittati ayyam. Selama 6 hari penciptaan langit-langit dan 6 hari. Wa ma massana min lubub dan tidaklah menimpa kami kata Allah berupa kecapean. Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi yang sedemikian besar. Segala yang apa-apa yang di antara langit-langit dan di bumi 6 hari. dan tidaklah kemudian Allah Ta'ala merasakan capek. Kata beliau, kemudian Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari dan Allah Ta'ala tidak terkena rasa min ta'ab wala aina, tidak capek dan tidak letih. Takziban diadain oleh Yahud sebagai santahan tentang kesalahannya orang Yahudi. Hai sukalu, di mana orang Yahudi mengatakan innahu istaraha fi yaumi sabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian istirahat di hari yang ketujuh karena letih dan capek setelah menciptakan langit-langit dan bumi, kata orang Yahudi. Ini riwayatnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsir beliau. Ya, ini riwayat Imam Qatadah. Perkataan yang Yahudi. Ayat ini bantahan kepada orang Yahudi. Di mana orang Yahudi berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi 6 hari. Ini disepakati oleh ahli kitab. Cuma orang Yahudi bilang hari ketujuhnya Allah Ta'ala istirahat karena capek. Maka Allah Ta'ala bantah, wa ma masana min lughub, tidaklah kami ditimpa keletihan dan kecapean. Nah, di riwayat tersebut Allah Ta'ala menciptakan 6 hari. Diawali yakni hari Ahad sampai hari Jumat. Kemudian orang Yahudi mengatakan di hari ketujuhnya hari Sabtu istirahat. Hari ketujuh hari Sabtu, harinya orang Yahudi. Mereka demikian. Kalau mereka komitmen, mestinya hari ketujuh itu hari Sabtu mereka istirahat untuk ibadah. Bukan justru kemudian meninggalkan tempat-tempat ibadahnya, malah sibuk dengan cari dunia. Kenyataannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyelisihi. Dan memang berat ujiannya. Hari Sabtu mereka cari ikan. Pas ikan di hari itu banyak-banyaknya. Diuji oleh Allah. Kajiannya malam Ahad. Ahad nih, malam Ahad nih banyak acara. Itu mungkin usia juga. Nanti dipindah malam yang lain, begitu lagi nanti. Waduh, malam itu, malam acaranya banyak memang usia. Allah SWT sudah mengatakan wakana liutan aksaro saing jajalah, manusia ini memang banyak bantah, ada saja bantahannya. Dibuat malam katanya masih ada acara, buat siang nanti malah banyak alasan lagi. Kapan bisanya dosa? Kalau orang Yahudi diujinya pas hari Sabtu. Kemudian mereka main khilaf. Jadi bagaimana supaya tetap bisa dapat ikan. Pasang jalannya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Padahal dilarang cari ikan hari Sabtu. Hari Sabtu masuk enggak itu, Mas? Kalau pasang hari jala hari Jumat ngambilnya Sabtu. Berarti masuk enggak hari Sabtu cari ikannya? Jelas tak masuklah. Memangnya hari Sabtu sebelum hari Jumat. Jelas masuk, larangannya dilarang cari ikan hari Sabtu. Walaupun pasang jalannya hari Jumat, ngambilnya hari Sabtu, ya. Hari Ahad ngambilnya, hari Sabtu jelas masuk. Masuk dalam larangan. Sukanya berkhilaf. Nah, dan bab khilaf ini luar biasa. Dikaji sendiri dalam pembahasan yang panjang oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lam Muwaqqi'in. Bab khilaf. Penyakitnya orang Yahudi. Khilaf itu awalnya. Cuman umat ini tidak selamat juga. Karena umat ini sudah dikatakan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, latat tabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Yahudi dan Nasrani. Di antaranya khilaf. Jadi, kenapa? Khilaf itu upaya keluar dari yang haram, pengennya keluar dari haram, tapi caranya khilaf. Cari-cari alasan. Padahal sebenarnya haram. Supaya tidak nampak haram. Betapa banyak sekarang khilaf-khilaf itu. Labelnya syariat. Wah, ya kan? Labelnya syariat. Mantap kali. Ya kan? Riba bilangnya syariat. Nah, Allah selamat. Nah, ya. Nikah mut'ah. Sekarang upaya untuk hilang. Nah, kalau orang nikah kontrak jelas haram itu. Dibikinlah macam-macam label. Hilah. Sesuatu yang menguntungkan biasanya orang akan berusaha ingin mendapatkan. Tetapi ketika mendapatkannya, loh, kok nggak boleh ya? Nah, bagaimana supaya boleh ya? Akhirnya kan begitu. Sebenarnya ngerti nggak boleh, tapi masih mikir lagi, bagaimana ya supaya boleh ya? Supaya keuntungannya tetap dapat. Hati-hati. Hilah. Nah. Ini satu contoh dari penyakit orang Yahudi. Dan orang Yahudi demikian, alhamdulillah. Di antaranya mereka, ya ini mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan yang datang dari hawa nafsu mereka. Semisal ini, Allah taala menyebutkan di dalam kitab mereka juga, Allah taala menyebutkan menciptakan langit-langit dan bumi 6 hari, mereka tambah-tambahin. Hari ketujuhnya Allah taala istirahat karena capek. Alhamdulillah. Makanya Allah taala bantah. Baik. Kemudian Imam Az-Zakullah di ahli tafsir termasuk adalah Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Sa'di, Allah taala kembali mengingatkan bahwasanya Allah taala menciptakan langit-langit dan bumi selama dan apa saja di antara keduanya selama 6 hari. Wa ma masana min lughub, dan tidaklah kami tertimpa keletihan. Ini adalah kembali mengingatkan bantahan kepada orang-orang kafir secara umum, di mana mereka mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yang disebutkan di awal surah Qaf. Kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya memberikan pelajaran. Kalau Allah Ta'ala telah menciptakan langit-langit dan bumi dan segala semua isi antara di langit-langit dan bumi 6 hari dalam keadaan Allah tidak tertimpa letih, capek, maka apalagi Allah Ta'ala menciptakan kembali manusia, membangkitkan kembali manusia. Nah, sementara penciptaan langit-langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Allah Ta'ala mampu menciptakan langit-langit dan bumi yang begitu besar. Ada pun kalian manusia, kecil-kecil, lemah-lemah. Maka tentu Allah Ta'ala lebih mampu. Nah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, qadirun ala ihya'il mauta min bab aula wa ahra. Maka Allah Ta'ala maha mampu menghidupkan manusia-manusia yang telah mati, itu lebih lagi tentu lebih mampu dan lebih bisa. Karena Allah Ta'ala terhadap penciptaan langit-langit dan bumi yang itu jauh lebih besar penciptaannya. Nah, Allah Ta'ala maha mampu. Ya, ayat yang ke-38 ini. Sepertinya tidak selesai untuk faedah pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah satu kali pertemuan untuk satu faedah pertama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.